7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Alun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 22 Juni 2024 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Alun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Muhammad Nasir. Saudara Alun, jamaah haji embarkasi Aceh yang wafat di Tanah Suci Arab Saudi bertambah 2 orang lagi. Keduanya masing-masing Marhani binti Muhammad Taib, 65 tahun, warga Biren, yang tergabung dalam kloter 2, meninggal dunia pada pukul 15 waktu Arab Saudi, dan Halimah binti Badai Pekan, 67 tahun, warga Pidi, tergabung dalam kloter 4, meninggal dunia pada pukul 15.30 waktu Arab Saudi. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Embarkasi Aceh, Azhari, mengatakan, Marhani meninggal di Rumah Sakit An-Nur Mekah. Almarhumah adalah istri dari almarhum Nasrun Ismail, jamaah haji yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Menurut sertifikat kematian yang dikeluarkan Kantor Kesehatan Haji Mekah, Marhani didiagnosa mengidap pneumonia atau infeksi paru dan hipertensi. Sedangkan Halimah didiagnosa alami penyakit jantung. Halimah mempunyai riwayat dirujuk ke KKHI dan pos kesehatan Mina sebelum meninggal dunia di penginapan hotel. Azhari mengatakan dengan bertambahnya 2 jamaah haji yang wafat, maka total jamaah haji asal Aceh yang meninggal di Arab Saudi berjumlah 7 orang. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Timur yang dilaporkan Maulidi Alfata. Saudara Alun, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan Nek Ramlah, wanita berusia 66 tahun asal Gampung Alulu, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur, yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya pada 15 Juni 2024 lalu. Korban ternyata dibunuh oleh cucunya sendiri berinisial AR, 25 tahun. Saat ini pelaku sudah diringkus oleh pihak Polres Aceh Timur. Kasih Humas Polres Aceh Timur AKP Agusman Said Nasution mengatakan, pelaku AR berhasil ditangkap polisi saat menumpang mandi di salah satu rumah warga gampung setempat sekitar pukul 14.30 pada Jumat kemarin. AR tidak melakukan perlawanan saat diringkus polisi. AKP Agusman mengaku penyidik masih mendalami terkait motif pelaku tega membunuh neneknya sendiri. Saat ini pelaku sudah ditahan di Rutan Mapolres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya diberitakan Nek Ramlah ditemukan tewas dengan kondisi leher tergorok di rumahnya di Dusun Pintu Rimba, Desa Alulu, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur pada Sabtu 15 Juni. Jasad korban ditemukan oleh anak perempuannya saat ingin menjenguk korban. Saat itu saksi mendapati korban sudah tergeletak di lantai rumahnya dengan kondisi bersimbah darah. Setelah dari Aceh Timur, kita beralih ke Aceh Besar bersama laporan Indra Wijaya. Saudara Alun, 9 tiang listrik patah di Jalan Malahayati, tepatnya di Gampung Durung, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, Kamis 20 Juni. Kejadian itu akibat pohon cemara tumbang dan menimpa tiang listrik. Manajer ULP PLN Syah Kuala, Taufan Hanafi, mengatakan peristiwa patahnya tiang listrik akibat pohon tumbang menimpa kabel milik PLN. Akibat patahnya tiang listrik sepanjang 12 meter itu, membuat 45 pelanggan di kawasan tersebut terjadi padam listrik. Taufan menyebut dampak patahnya tiang listrik itu mengakibatkan gangguan pada jaringan listrik tegangan menengah. Saat petugas melakukan penelusuran, didapati pohon cemara tumbang ke jaringan. Kerusakan tiang setinggi 12 meter sebanyak 19 batang mengalami patah. Beruntung akibat patahnya tiang listrik tidak menimpa kendaraan yang melintas hingga menimbulkan korban jiwa. Setelah menerima laporan itu, petugas PLN yang turun ke lokasi sudah selesai melakukan perbaikan. Proses perbaikan sendiri berlangsung hampir 10 jam lebih. Setelah dari Aceh Besar, kali ini ada berita dari Langsa yang dilaporkan Zubir. Sederalun, personil unit Reskrim Polsek Langsa Barat menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan yang telah meresahkan warga. Dua tersangka yakni RMI 26 tahun dan MAMS 27 tahun telah melakukan aksi jambret di sejumlah lokasi di Kota Langsa. Kapolsek Langsa Barat Ibtu Hufiza Fahmi mengatakan, dua tersangka ditangkap oleh tim B29 unit Reskrim Polsek. Tersangka RMI tercatat sebagai warga Gampung Nehen Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, sementara MAMS warga Gampung Luk Merbo Kecamatan Cutgire Aceh Utara. Kapolsek menjelaskan penangkapan kedua tersangka berawal laporan seorang korban bernama Tri Muhammad Putra yang menjadi korban jambret. Pelaku mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU merampas tas yang dibawa oleh istrinya. Akibat kejadian itu mereka hampir terjatuh dan istri serta anak korban mengalami trauma. Hasil interogasi, kedua tersangka mengaku telah melakukan aksi jambret di 14 lokasi berbeda di Kota Langsa dengan sasaran utama perempuan. Beberapa lokasi diantaranya adalah Simpang Remi, depan JNT Gampung Tengah, dan PDAM Gampung Jawa, Langsa Kota. Barang bukti yang diamankan antara lain sejumlah handphone berbagai merek, dua unit sepeda motor, dan uang tunai Rp170.000. Setelah dari Langsa, kita beralih ke Biren bersama laporan Yusmandin Idris. Sederalun, tim opsional Satuan Reserse Kriminal Polres Biren menangkap dua pemain judi online di sebuah kafe di Kecamatan Pesangan kemarin. Keduanya berinisial MI 19 tahun dan MR 24 tahun, tercatat sebagai warga Kuta Blang. Kasat Reskrim Polres Biren Ibtu Adimas Firmansyah mengatakan, dua pemain judi online ditangkap saat tim opsional melakukan patroli di wilayah Kecamatan Pesangan dengan fokus pada warung kopi atau kafe yang masih buka hingga tengah malam. Dari kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa dua unit handphone dan uang tunai sebesar Rp771.000. Saat ini kedua pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 18 JO 19 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Adimas mengatakan kasus judi online telah meresahkan masyarakat dan pelakunya tidak mengenal batas usia. Karena itu Polres Biren akan terus melakukan berbagai upaya untuk pemberantasan judi online di masyarakat. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Aceh Selatan yang dilaporkan Ilhami Syaputra. Sederalun, personil Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Selatan menangkap dua terduga pelaku permainan judi online. Kedua tersangka berinisial RS 31 tahun dan MY 22 tahun diduga terlibat perjudian dengan modus jual-beli chip Higgs Domino. Kapolres Aceh Selatan AKBP Mugi Prasetyo Habrianto mengatakan kedua pelaku judi online ditangkap di sebuah kedai kelontong di Kota Fajar, Kecamatan Klut Utara, Kabupaten Aceh Selatan kemarin malam. Dari keduanya turut diamankan uang tunai Rp675.000, telepon genggam, dan satu akun Higgs Domino. Perwira menengah kepolisian itu menyebutkan penangkapan pelaku judi daring tersebut berawal dari informasi masyarakat yang resah adanya praktik judi beli chip. Berdasarkan informasi tersebut, tim opsional Satuan Reserse Kriminal turun ke lokasi melakukan pengintaian. Dari hasil penyelidikan, tim opsional menemukan bukti kedua pelaku menjual chip untuk permainan judi daring. Berdasarkan bukti tersebut, tim langsung menangkap keduanya. Kini keduanya ditahan di Mapolres Aceh Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar jamaah haji Indonesia dilarang bawa pulang air zam-zam di koper bagasi. Jika kedapatan, akan didenda Rp25 juta. Sederalun, jamaah haji Indonesia dilarang membawa air zam-zam dalam koper bagasi saat pulang ke tanah air. Larangan jamaah membawa air zam-zam ke koper bagasi menyesuaikan aturan penerbangan maskapai Garuda. Kepala Daker Bandara Abdillah mengimbau agar jemaah haji mematuhi aturan terkait barang bawaan dalam penerbangan. Abdillah berharap jamaah haji Indonesia tidak membawa barang bawaan yang melebihi ketentuan berat yang diperbolehkan. Selain itu, jamaah tidak diperbolehkan membawa air zam-zam dalam bentuk apapun di dalam koper bagasi. Koper jamaah akan diperiksa oleh maskapai dan pihak bandara pada saat melakukan check-in naik pesawat. Sebelumnya, aturan tersebut juga pernah disampaikan oleh Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Subhan Khalid. Ia menyebut pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang jamaah haji membawa air zam-zam ke dalam koper. Jika terbukti membawa, selain dibongkar, jemaah haji juga akan didenda Rp6.000 atau setara 25 juta rupiah jika kedapatan membawa air zam-zam ke dalam koper. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. 1.000 jemaah haji dilaporkan meninggal di Arab Saudi akibat cuaca panas ekstrim. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, ibadah haji tahun ini yang berlangsung di Arab Saudi diselimuti oleh cuaca panas ekstrim. Jumlah jemaah haji yang meninggal selama musim ibadah haji tahun ini dilaporkan melebihi 1.000 orang, dengan lebih dari separuhnya merupakan para jemaah yang tidak terdaftar secara resmi. Angka kematian terbaru itu dilaporkan oleh AFP setelah 58 orang dari Mesir dilaporkan meninggal pada Kamis kemarin waktu setempat. Menurut seorang diploma Arab yang tidak mau disebutkan namanya, dari total 658 warga Mesir yang meninggal di Saudi, sebanyak 630 orang diantaranya merupakan jemaah haji yang tidak terdaftar secara resmi. Laporan penghitungan AFP menyebut sekitar 10 negara telah melaporkan total 1.081 kematian selama ibadah haji tahun ini yang berlangsung selama musim panas ekstrim di Saudi. Pusat Meteorologi Nasional Saudi melaporkan suhu tertinggi pekan ini mencapai 51,8 derajat Celcius di Masjidil Haram di Makkah. Penelitian di Saudi yang dirilis bulan lalu menunjukkan bahwa suhu udara di wilayah tersebut meningkat 0,4 derajat Celcius setiap dekade. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Sabtu 22 Juni 2024. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.